sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidah, amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah azza wa jalla yang memudahkan kita untuk bisa berzikir, bersyukur, beribadah kepadanya. Sungguh nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak, dan masih banyak nikmat-nikmat yang belum sempat kita syukuri. Nikmat dikasih mata, masih saja kita menggunakan mata ini pada perkara-perkara yang Allah larang. Nikmat kaki, masih saja kaki ini mendatangi tempat-tempat yang Allah benci. Nikmat lisan, masih saja kita berkata-kata yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, bahkan terkadang menyakiti hati saudara kita. Ternyata masih banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang belum kita syukuri. Maka marilah mulai saat ini kita lebih memperbanyak syukur pada Allah Ta'ala. Sungguh nikmat yang banyak ini akan diminta pertanggungjawaban. Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Sudahkah kita syukuri? Sudahkah kita gunakan dalam ketaatan pada Allah atau belum? Maka waktu yang sebentar ini mudah-mudahan mendorong kita untuk lebih baik dan menakut-nakuti kita agar kita bisa meninggalkan perkara yang Allah benci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat, amma yatasa'alun atau na'am an-naba, tentang orang-orang kafir yang mereka mendustakan hari kiamat, yang mereka tidak percaya adanya hari kiamat. Kemudian Allah khabarkan nikmat-nikmat yang telah Dia berikan kepada mereka. Bukankah kami jadikan bumi itu terhampar, gunung sebagai pasak, kami jadikan kalian berpasang-pasangan, kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat, kami jadikan malam sebagai pakaian kalian, kami jadikan siang waktu tempat kalian berusaha, kami bangun di atas kalian 7 langit, kami jadikan untuk kalian matahari, pelita yang sangat terang, dan kami turunkan air hujan yang melimpah untuk kalian. Dengan air itu tumbuhlah berbagai macam tanaman-tanaman dan buah-buahan, kebun-kebun yang lebat. Terus apakah pantas kalian mendustakan hari kiamat, padahal nikmat sangat banyak Allah berikan kepada kalian? Kemudian Allah menyatakan sungguhnya hari kiamat itu suatu yang sudah ditetapkan. Hari kiamat itu sudah pasti, sudah ditentukan waktunya. Ketika malaikat meniupkan sangkakala yang pertama, maka hancur dunia ini. Ditiup lagi yang kedua, maka manusia bangkit, datang berbondong-bondong. Dibuka pintu langit, sehingga seakan-akan langit itu berpintu-pintu. Gunung pun dijalankan sehingga hancur menjadi debu. Sesungguhnya jahanam itu ada tempat mengintai orang-orang yang melampaui batas. tidak tinggal dalam neraka jahanam kecuali orang-orang yang celaka. Mereka tidak merasakan kesejukan, yang tidak perlu dikasih minum kecuali minum dari air yang sangat panas, yang mendidih, dan juga nanah, air minum nanah penghuni neraka, sebagai balasan yang setimpal untuk mereka. Karena mereka itu tidak percaya adanya hari kiamat, tidak percaya adanya hari hisab. Karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Semua itu telah kami catat dalam suatu kitab. Maka rasakan oleh kalian, dan tidak bertambah untuk kalian kecuali azab. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang bertakwa akan mendapatkan tempat keselamatan, kemenangan, yaitu surga. Kebun-kebun yang penuh di dalamnya banyak sekali buah anggur. Orang bertakwa akan mendapatkan bidadari-bidadari yang sebaya. Akan mendapatkan minuman, gelas-gelas yang penuh dan berbagai macam minuman. Di dalam surga mereka tidak mendengarkan lagi ucapan yang sia-sia. Mereka tidak mendengarkan ucapan yang sia-sia dan tidak mendengarkan ucapan dusta. Itulah balasan dari Allah, sebagai balasan yang banyak dari Allah Ta'ala untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah berfirman, Rabbus samawati wal ard. Allah adalah Rabb, pencipta, penguasa, pengatur langit, dan juga pencipta, penguasa, pengatur bumi. Wa ma bainahuma, dan pencipta, pengatur apa yang ada di antara langit dan bumi. Ar-Rahman, Allah adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. La yamlikuna minhu khitaba, mereka pada hari kiamat tidak bisa berbicara dengan Allah. Mereka-mereka yang tidak percaya pada yaumul kiamah, tidak beriman dengan Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, maka mereka tidak bisa berbicara kepada Allah. Yauma yakumur ruh wal malaikah saffan la yatatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala suhaba. Pada hari itu ruh, yaitu malaikat Jibril dan juga para malaikat yang lainnya, berdiri berbaris-baris. Dan mereka tidak berbicara kecuali siapa yang diberi izin oleh Allah Ta'ala. Itu pun dia berbicara dengan benar. Itulah yaumul qiyamah. Dzalikal yaumul haqq. Itulah hari yang benar, yang hak, yang pasti terjadi. Faman syaa, maka barang siapa yang ingin, فَشَأَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَعَبَ, maka silakan cepatlah mengambil jalan untuk kembali. Segeralah menuju jalan kembali kepada Allah, tobat kepada Allah, dan beramal dan amal soleh yang Allah ridhoi. إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا, sesungguhnya kami, kata Allah, memperingatkan kalian, memperingatkan kalian azab yang sudah dekat. Azab itu sudah dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, hari ketika seseorang melihat apa yang pernah dia lakukan hadir di hadapannya. Amalan-amalan kebaikannya hadir, amalan-amalan kejelekan juga hadir. Wa yaqulu kafir, maka berkatalah orang-orang kafir, ya laitani kuntu turaba, celaka aku, alangkah baiknya aku menjadi tanah saja. Karena takut akan dihisab, akan dibalas. Naam, dibalas oleh Allah Ta'ala perbuatan-perbuatan yang selama ini dia kerjakan di dunia. Orang kafir tidak percaya ada hari kiamat, sehingga dia tidak mempersiapkan diri untuk hari kiamat. Dia bersenang-senang melakukan berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat. Ketika kiamat ada, betul-betul terjadi, nyesal mereka, kecewa mereka, sehingga mereka berangan-angan menjadi tanah saja, karena tanah tidak akan dihisap, sehingga dia pengen jadi tanah, dan mereka pun ingin mati saja. Ketika mereka diazab dalam neraka jahanam, mereka minta, "Wahai Jibril, mintakan kepada Tuhanmu agar mematikan kami saja." Pada hari itu kematian sudah enggak ada. Kematian sudah disembelih. Sehingga mereka hidup, terus hidup, disiksa dalam keadaan hidup. Sehingga mereka menyesal. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, ay artinya alladhi a'tahum hadhihi al-'ataya wa rabbuhum, yang memberikan berbagai macam nikmat kepada mereka, baik itu orang yang beriman, yang bertakwa, maupun juga orang-orang kafir, yang dikasih nikmat memiliki mata, kaki, tangan, dikasih nikmat turunnya hujan, dikasih nikmat naam bumi terhampar dan yang lainnya. Siapa yang kasih nikmat? Allah Rabbus samawati wal ardh, pencipta penguasa langit dan bumi. Alladzi khalaqaha wa dabbaraha, dialah yang menciptakannya, dia pula yang mengaturnya. Ar-Rahman, Allah sang pengasih, Allah yang maha penyayang, dialah pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Alladzi rahmatuhu wasiat kullasyai', yang rahmat Allah Ta'ala itu melampaui segala sesuatu. Rahmat Allah luas. Farabbahum, Allah lah yang mentarbiah mereka. Warahimahum, Allah lah yang merahmati mereka. Walitifabihim, Allah lah yang berlemah lembut kepada mereka. Hatta adraku ma adraku, sehingga mereka para manusia mendapatkan apa yang mereka dapatkan, bisa melihat, bisa berjalan, bisa bekerja, bisa mendapat makan ini makan itu, karena rahmat Allah, karena kelembutan Allah, kasih sayang Allah, sehingga mereka mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Allah nam yang maha pengasih lagi maha penyayang. Summa zakara azimatahu wa malakahu al-azim, yaumul kiamah. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan kebesarannya, kerajaannya yang agung pada hari kiamat, yaitu yaumul kiamah. Wa anna jami'al khalq kulluhum dzalikal yaum sakitun, bahwasanya seluruh makhluk, seluruhnya pada hari itu mereka diam. La yatakallamun, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berbicara. Semuanya diam, diam dan diam. Wala yamlikuna minhu khitaba, mereka tidak bisa berbicara pada hari itu. Tidak mampu, tidak bisa berbicara. Illa man adzinahu ar-rahman, kecuali seseorang, kecuali orang yang Allah izinkan. Waqala suwaba, dan dia berkata dengan perkataan yang benar, yang jujur. Fala yatakallamu ahadun illa bihadaini syartain, tidak ada seorang pun yang berbicara kecuali dengan dua syarat ini. Syarat yang pertama, ayyadzanallahu lahu fil kalam, dia diizinkan oleh Allah untuk bicara. Yang tidak diizinkan, tidak bisa berbicara. Syarat yang kedua, wa yakuna ma takallam bihi sawaba, dia berbicara dengan benar. Karena memang pada yaumul kiamah mulut-mulut ditutup. Karena mulut ini suka dusta. mulut ini suka bohong, mulut ini kalaupun berhujah, untuk perkara yang jelek, terkadang mulut selalu membela diri, maka Allah tutup mulut. Yang berbicara adalah kaki kita, yang berbicara adalah mata kita, yang berbicara adalah kulit-kulit kita yang bicara, dan mereka jujur. Mata akan menyatakan apa adanya, apa yang dia lihat. Kulit akan mengkhabarkan kepada Allah Ta'ala apa yang dia sentuh, apa yang dia rasakan. Kaki akan mengkhabarkan tentang kemana dia pergi, kemana dia datang, sehingga jujur, sehingga mereka semuanya jujur di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La yamliku minhul khitaba. Mereka tidak bisa berbicara kepada Allah pada hari itu kecuali orang-orang yang mendapatkan izin. Dzalikal yaumul haq. Itulah hari yang benar. Hari yang pasti terjadi. Alladzi la yaruhu fil batil. Hari yang tidak berguna kebatilan. Wa la yanfa'u fil kadzib. Hari yang tidak bermanfaat kedustaan. Percuma mau bohong juga enggak bisa, karena pasti ketahuan, karena banyak saksi. Kaki menjadi saksi, kulit menjadi saksi, mata menjadi saksi, sehingga enggak butuh, enggak perlu, tidak ada manfaatnya berdusta. Wa fi dzalikal yaum yaqumur ruh. Pada hari itu yaqumur ruh, berdirilah ar-ruh. Siapa yang dimaksud ruh? Di antaranya para ulama menyebutkan yang dimaksud ruh adalah Jibril alaihissalam. Alladhi wa asyraful malaikah, yang mana Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Wal malaikah, demikian juga para malaikat yang lainnya, mereka semuanya berdiri. Yaqumul jami', berdiri seluruhnya. Saffan, dalam keadaan berbaris-baris. Seluruh malaikat berdiri berbaris-baris. Khadi'ina lillah, semuanya tunduk kepada Allah, semuanya menunduk, tunduk dan patuh pada. La yatakallamun, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berbicara. Illa bima adzina lahumullah bih, kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah untuk berbicara. Falamma raghaba wa rahaba wa basyara wa anzara, ketika Allah memberikan dorongan-dorongan, semangat-semangat, dan juga ketika Allah sudah menakut-nakuti, memberikan peringatan-peringatan, ketika Allah sudah memberikan kabar gembira-kabar gembira, dan juga peringatan-peringatan, maka Allah berfirman, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا. Maka barang siapa yang mau, maka segeralah untuk menempuh jalan kembali kepada Allah. Mau masuk jannah, mau masuk surga, mau mendapatkan bidadari, mau mendapatkan kebun-kebun dan juga anggur dan berbagai macam buah, dan sungai-sungai dan sungai madu, sungai susu, sungai khamar yang nikmat dan lainnya, maka segeralah menuju Allah. Ayat artinya amalan, segeralah beramal. Wa qadima sidqin yarju ilayhi yaumul qiyamah. Ketinggian kejujuran, semua itu akan kembali pada Allah pada hari kiamat. Segeralah beramal, segeralah jujur. Jujur dengan diri sendiri, jujur dengan orang lain. Inna anzarnakum 'adzaban qariba. Sesungguhnya kami telah peringatkan kalian, azab itu sudah dekat. Kami telah memperingatkan kalian azab yang dekat. Azab itu dekat. Li'annahu qad azafa muqbilan. Wa kullu ma huwa at fa huwa qarib. Azab yang datang, azab yang dekat. Dan sesuatu yang datang itu dekat. Sesuatu yang akan datang itu dekat. Kiamat itu akan datang berarti dia sudah dekat. Maka segeralah kembali kepada Allah, segeralah beramal, segeralah tobat kepada Allah, segeralah berbuat dan segeralah jujur, jujur dengan diri sendiri dan orang lain. Jangan mendustakan diri sendiri. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari ketika seseorang melihat amalannya ada di hadapannya. Amalannya hadir. Apa yang dia kerjakan hadir. Kebaikannya hadir, kejelekannya hadir. Hadzal ladzi yahimahu wa yanzau ilaihi. Inilah hari yang orang-orang kafir ketakutan. Inilah hari yang menyebabkan mereka khawatir dan takut. Falyanzur fi hadzal dunya ilaihi kama qala ta'ala. Maka hendaklah kalian memperhatikan hari kiamat itu mumpung kalian berada di dunia. Maka lihatlah tentang kejadian-kejadian yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini tentang hari kiamat, hari penghisapan. Selagi kalian berada di dunia, agar kalian beramal soleh, agar kalian meninggalkan perkara-perkara yang Allah benci. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing kalian memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk harinya besok. Apa yang dia telah lakukan untuk hari kiamatnya. Amalan apa yang sudah dia kerjakan. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Fa in wajada khairan falihamdillah. Kalau nanti pada hari kiamat kalian mendapati kebaikan, maka pujilah Allah. Karena yang menakdirkan kalian melakukan kebaikan itu Allah. Yang menakdirkan kalian bisa baca Al-Quran itu Allah. Yang menakdirkan kalian bisa hadir di majelis ilmu itu Allah. Yang menakdirkan kalian mengamalkan ilmu itu Allah. Maka pujilah Allah. Jangan bangga diri, jangan sombong. Jangan merendahkan orang lain. Maka kalau kamu dapati kebaikan, pujilah Allah. Wa in wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Dan jika kamu mendapati selain kebaikan, maka jangan salahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Kenapa dulu tidak beramal? Kenapa dulu tidak menuntut ilmu? Kenapa tidak beriman? Kenapa tidak menggunakan nikmat ini untuk kebaikan? Maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Walihada, oleh sebab ini, kanal kuffar yatamannunal maut min syiddatil hasarah wan nadam. Oleh sebab inilah, maka orang-orang kafir, mereka berangan-angan kematian, ingin mati saja karena sangat besarnya penyesalan mereka, sangat besarnya penyesalan mereka, sehingga mereka ingin mati saja karena takut diazab. Nas'alullah ya nas'alullah, kita mohon kepada Allah, wa ayyafina, semoga Allah menjaga kita, menyelamatkan kita. Minal kufri, selamat dari kekufuran. Wasyar, selamat pula dari kejelekan. Kulli, selamat dari seluruhnya. Semoga Allah selamatkan kita dari kekufuran dan kejelekan seluruhnya. Innahu Jawadun Karim. Sungguhnya Allah Maha Pemulia, Maha Pemurah, lagi Maha Mulia. Tamma tafsir suratil Amma. Dengan demikian selesailah tafsir surat Amma yatasallun. Walhamdulillahi rabbil aktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakum.